wal'iyadu billah. La hawla wa la quwata illa billah. ساحٍ سعى إلي خلاءٌ كل درب يشق مسدود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله إنا لله وإنا إليه راجعون. Akhirnya sang ibu meninggal dan Najah diperiksa karena ia diduga menjadi penyebab utama kematian ibunya atas penyiksaan yang sering ia lakukan. Di depan penyidik, ia mengakui bahwa ia sering memukul ibunya, terutama di bagian betis, karena di bagian itulah yang sangat menyakitkan ibunya itu. Tapi ia menolak bahwa ia telah menyebabkan kematian ibunya. Ia berkilah memukul ibunya untuk memberi ibunya ini pelajaran. Karena menurutnya, permintaannya terlalu banyak hingga perlu diberi pelajaran. Anak seperti apa ini? Mana hatinya ketika ia berada pada pangkuannya? Mana ingatannya ketika ia disusui ibunya? Hatinya membeku, imannya telah hilang, seluruhnya menjadi dosa baginya. Wal'iyadu billah. Kemudian dari hasil otopsi disimpulkan bahwa sang ibu meninggal akibat shock berat karena penyiksaan yang sering dilakukan oleh anaknya sendiri. Dan akhirnya, pihak kejaksaan menjerat Najah dengan tuduhan pembunuhan disengaja setelah melalui pemeriksaan yang panjang dan teliti. Setelah itu, pengadilan memutuskan untuk mengeksekusi mati Najah atas dasar qisas, dan ia diberi waktu untuk mengasuh kedua anaknya sebentar hingga mereka bisa disapih. Akhirnya, Najah harus menghadapi kematian di tangan algojo karena telah membunuh ibunya sendiri. Na'udhu billahi min dhalik, thumma na'udhu billah. Wanadathu min hunakal judur, watalaqat asda'uha wa duyufun بين عينيه حومت وبنون والنداء المجروح غاب مع الأفق. Betapa keras Islam melarang durhaka kepada kedua orang tua. Dan apa yang terjadi pada kisah ini? Ia tega menganiaya ibunya sendiri hingga mengakibatkan kematiannya. Apakah ia belum pernah mendengar al-kabair, al-ishraku billah, wa'unququl walidain, wa'qatlun nafsi wal-yaminul ghamus? Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh jiwa tanpa hak, dan sumpah palsu. Wa له والليالي ورصاص من حوله وجنوب وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة. Demikianlah sahabat yang budiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat membimbing kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita mendapatkan pintu pertengahan surga yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita, bahwa orang tua kita adalah pintu pertengahan surga. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqafa at-tiflu 'inda babiki ya quds wa nadathu min hunaka al-judud وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وبنون والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأوفى وأنت الحر الأبي الشديد أنت يا طفل وحدك اليوم في السراب فأين الأنساب أين العهود أين الأنساب أين العهود أين الزحف أين الرجال أين الحديد وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب ورصاص من